Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih membaca di bab fil qadar. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di hadis yang ke-6. Taib, ada hadis yang ke-6 masih dari riwayat Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman rahimahumallah. Qala, keduanya mengatakan, laqina Abdullah ibn Umar, kami berjumpa dengan Abdullah ibn Umar, sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Fadzakarna lahu al-qadar wa ma yaquluna fih. Maka kami menyebutkan kepada beliau tentang permasalahan qadar dan apa yang dikatakan oleh mereka, yakni orang-orang Qadariyah, tentangnya, yaitu tentang permasalahan takdir. Bahasanya, menurut mereka, ya, al-amru unufun, bahwa urusan yang ada itu sesuatu yang baru. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang sesuatu baru setelah terjadinya. Jadi mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang mengetahui segala sesuatu. Fa dzakara nahwahu. Kemudian beliau menyebutkan semisalnya, semisal pada apa yang disebutkan pada riwayat sebelumnya. Zada qala, dan beliau menambahkan dengan mengatakan wasa'alahu rajulun min Muzainata aw Juhainah. Di mana ketika itu ada seorang dari Muzainah atau Juhainah yang bertanya. Faqala, ya Rasulullah, fima na'mal? Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hal ini yang meriwayatkan yakni Abdullah ibn Umar. Lelaki tadi bertanya, wahai Rasulullah, fima na'mal? Pada perkara apa kita ini beramal? Afi syai'in qad khala au amda au fi syai'in yusta'nafu al'an? Apakah yang kita lakukan ini? Ya, berjalan pada sesuatu yang telah ditentukan, sesuatu yang telah berlalu, yakni pada catatan takdir, ataukah pada sesuatu yang yusta'nafu al'an, sesuatu yang baru, ya, baru terjadi sekarang ini, tidak ada kaitannya, ya, dengan takdir. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi syai'in qad khala wa mada. Ini apa yang kita lakukan, ya, pada sesuatu yang telah berlalu, ya, dan telah ini terjadi, ya, dalam catatan takdir. Faqala ar-rajul, maka lelaki itu, yakni si penanya tadi, au ba'dul qaumi, atau sebagian dari orang-orang yang hadir ketika itu bertanya, fa fimal amal, Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Kalau sesuatu yang kita lakukan itu ya, berjalan pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Artinya ya, kalau apa yang kita lakukan ya, itu adalah pada sesuatu yang telah Allah takdirkan, yang ditakdirkan menjadi ahlul jannah, maka pasti akan masuk ke dalam jannah. Ya. Dan sebaliknya, yang ditetapkan, ditakdirkan menjadi ahlun nar, maka pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi semisal ya, yang ada pada hadis Ali yang sudah kita lewati. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahlal jannati muyassaruna li'amali ahlil jannah, wa inna ahlan nar muyassaruna li'amali ahlin nar. Sesungguhnya ahlul jannah, ini mereka yang telah ditetapkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni jannah, mereka akan dimudahkan untuk menempuh amalan ahlul jannah, amalan ketaatan. Jadi bagi mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahlus sa'adah, orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, masuk ke dalam jannah, mereka akan mudah ya untuk beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Senang dengan amalan ketaatan. Bersemangat di dalam menempuh amalan-amalan baik. Ini sebagai alamat dari apa yang nampak dari amalan mereka. Kemudian, wa inna ahlan nar, dan sesungguhnya ahlun nar, ini mereka yang telah ditetapkan akan masuk ke dalam neraka, muyassaruna li'amali ahlin nar, juga akan dimudahkan untuk berbuat dengan amalan penduduk neraka. Ya, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, ya, menjadi mudah baginya. Senang dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Senang dengan hal-hal maksiat. Waliyazubillah. Ya, sehingga ya, menjadi perhatian tentunya bagi kita semua. Tayyib, karena amalan ini adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk seorang sampai kepada apa yang menjadi ketetapannya, jadi masuk ke dalam jannah ataukah masuk ke dalam an-nar. Maka tentunya seorang yang beriman, seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan taufik untuk bisa beramal amalan salih, maka dia bergembira dan bersemangat di dalam menempuhnya, serta senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di atas amalan tersebut, dan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan hamba tadi di atas amalan salih. Dan sebaliknya, karena tidak ada di antara manusia yang tidak luput dari terjatuh ke dalam ketergelinciran, ke dalam perbuatan dosa, maka seorang yang beriman ketika tergelincir dalam perbuatan dosa, dia merasa takut jangan sampai perbuatan tadi menjadi akhir dari amalannya, yang dengannya wal'iyazubillah ya, dia dimasukkan ke dalam negeri kesengsaraan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innamal a'mal bi khawatimiha, dan sesungguhnya amalan-amalan itu yang menjadi penentu adalah akhir-akhirnya. Siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan amalan ketaatan, ini merupakan jalan untuk dia masuk ke dalam kebahagiaan. Dan sebaliknya, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan amalan kemaksiatan, itu merupakan penyampai ya, hamba tadi kepada kesengsaraan. Kemudian pada hadis berikutnya, hadis yang ketujuh, juga dari hadis Ibn Ya'mar, yakni Yahya Ibn Ya'mar bihadal hadis wa yazidu wa yanqus, ya, di mana ada penambahan dan ada pengurangan, yakni dari riwayat-riwayat yang sebelumnya, riwayat dari yang didengar oleh Yahya Ibn Ya'mar dari Abdullah Ibn Umar. Qala, di mana pada riwayat ini, pada hadis yang ketujuh, ya, yang bertanya kepada Nabi, ya, tentang Islam, ini sebagaimana pada hadis Jibril, si penanya berkata, "Famal Islam?" Apakah yang dimaksud dengan Islam? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu syahri ramadhan wal igtisalu minal janabah." Bahasanya Islam adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan, dan mandi dari janabah, yakni taharah, ya, dari hadas besar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Islam dengan amalan-amalan badaniyah, ya, amalan-amalan yang zahir. Yang paling agungnya dari amalan tersebut adalah iqamus shalah, di mana dalam rukun-rukun Islam, ya, salat, ya, berada pada posisi kedua setelah syahadatain, yang menunjukkan agungnya ibadah salat. Kemudian qala Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud mengatakan, Al-Qamatu murji'un. Jadi pada sanad di sana ada nama Al-Qamah Ibn Marsad. Dinyatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, pada syarah kitab sunnah. Perkataan Al-Imam Abu Dawud, Al-Qamah murji, yakni seorang yang berpemahaman irja, yakni annahu yungsabu ilal irja. Ini bahasanya, ya, Al-Qamah, ya, dinisbatkan kepada pemahaman murjiah. Ini maksud, ya, ucapan Al-Qamah murji. Jadi dinisbatkan. Ya, apakah hakikatnya demikian? Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya hadis yang ke-8. Tayyib, Al-Imam Abu Daud, ya, membawakan sanad hadisnya kepada sahabat Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Qala, keduanya berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajlisu baina dhahrai ashabihi." Adalah sebuah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau, ya, biasa duduk-duduk, ya, di tengah para sahabatnya. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana tawadhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sebagai seorang, ya, pemimpin, ya, hidup, ya, bersama dengan para sahabatnya sebagaimana keumuman mereka, tidak menjaga jarak, tidak merasa, ya, lebih utama, ya, sehingga orang untuk bertemu, ya, mengalami berbagai kesulitan, tidak demikian. Bahkan beliau kebiasaannya duduk bersama dengan mereka. Fayaji'ul gharibu fala yadri ayyuhum hu hatta yas'ala. Di mana dari gambaran kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa duduk ya di tengah para sahabatnya. Ya, duduk bersama dengan mereka. Terkadang datang al-gharib, yakni orang asing, bukan dari penduduk Madinah. Datang, ya, fala yadri ayyuhum hu. Di mana orang yang datang ini yang memiliki kebutuhan untuk berjumpa, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia tidak tahu. Ya, ayyuhum hu. Dari orang-orang ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yas'al, hingga dia bertanya, ya, orang yang asing ini bertanya, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini merupakan gambaran dari apa yang biasa dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Misalnya duduk sama-sama di bawah bersama dengan mereka sehingga tidak nampak, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian kata Abu Dzar dan Abu Hurairah, ya, fatalabna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al-gharibu idza atahu. Maka kami meminta izin, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami membuatkan tempat duduk, ya, bagi beliau yang dengannya kalau ada orang asing, ya, akan bisa mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendatanginya. Baik, dan ini juga menunjukkan ini adab yang agung pada para sahabat. Mereka tidak lancang berbuat sesuatu hingga minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonan mereka. Qala fabanaina lahu dukkanan min tin. Maka kami pun, ya, membuatkan dukkan. Dukkan yakni dukkah. Yakni tempat yang biasa digunakan untuk duduk, ya, dan posisinya lebih tinggi. Dibuat dari tin, dari tanah. Fajalasa alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk di atasnya. Sehingga, ya, setelah itu jika beliau sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya, beliau duduk pada posisi yang lebih tinggi sehingga, ya, nampak terlihat, ya, beliau dibandingkan yang lain. Dan ini juga, ya, dipetik faedah dari sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, menunjukkan bolehnya, ya, seorang muallim atau mudarris duduk pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang hadir, karena sisi maslahat, termasuk diantaranya, ya, dengan posisi yang lebih tinggi memungkinkan untuk, ya, bisa tersampaikan suara lebih jelas dibandingkan, ya, pada posisi yang di bawah. Jadi intinya yang demikian perkara yang dibolehkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan para sahabatnya. Kemudian wa kunna najlisu bijanbataihi, dan kami pun duduk, ya, di sisi beliau yang duduk di atas dukkan tadi. Jadi makna dukkan ini bukan toko, ya, tapi tempat duduk yang terlihat lebih tinggi. Kemudian wa dzakara nahwa hadzal khabar. Kemudian beliau menyebutkan semisal dari khabar ini, yakni yang sebelumnya disebutkan tentang keadaan yakni orang yang asing yang dipandang oleh para sahabat ada hal yang janggal padanya, ya, tidak tampak ya bekas-bekas safar namun tidak ada yang kenal dengannya. Fa aqbala rajulun wa dzakara hay'atahu. Di mana ketika itu datang seseorang ya dan disebutkan tentang ciri-ciri orang tadi keadaannya. Hatta sallama min tarafis simat. Hingga orang yang datang tadi mengucapkan salam dari ujung as-simat yakni al-majlis, dari ujung majlis. Faqala, maka orang tadi mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Qala faradda alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang yang datang tadi yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam yang datang dalam rupa seorang lelaki, ya, dari ujung majlis mengucapkan salam assalamu alayka ya Muhammad. Baik, dan ini adat atau kebiasaan orang A'rabi, Arab pedalaman, ya, tidak memanggil Nabi dengan panggilan risalah ataupun nubuwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menjawab salam, ya, orang yang datang tadi. Dan faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak berarti pada hadis Jibril yang sebelumnya yang tidak disebutkan salam, ya, bahwa Jibril ketika datang tidak mengucapkan salam. Tapi riwayat ini menyebutkan bahwa Jibril ketika datang beliau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian riwayat ya melengkapi riwayat yang lainnya. Wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.